Fatimah tentara tuduh. Tuduh Fatimah begitu curi-curi curi-curi curi-curi curi-curi curi-curi curi-curi curi-curi curi-curi curi-curi kurang ajar. Tuan cuma bilang yang tersinggung terlibat. Eh binatang. Tuduh Fatimah begitu curi-curi curi-curi curi-curi curi-curi curi-curi curi-curi curi-curi curi-curi curi-curi curi-curi kurang ajar. Tuan cuma bilang yang tersinggung terlibat. Eh binatang. Binatang semua.